pernah memegang kedua pundakku. Faqala, maka beliau bersabda, kun fit dunya ka'annaka gharib, aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing di perantauan, atau seperti orang yang safar, yang melewati sebuah jalan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, idza amsaita fala tantadir sabah, jika engkau berada di sore hari, maka jangan menunda amalan hingga pagi. Wa idza asbahta, dan jika engkau berada di pagi hari, fala tantadiril masa, maka jangan engkau menunda amalan hingga sore hari. Wa khudh min sihhatika lisaqamika, gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan gunakan masa hidupmu sebelum maut menjemput. Akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari. Nah, di dalam hadis yang mulia ini, ikhwan fillah azakumullah, kita bisa mengambil banyak pelajaran terkait dengan sikap seorang mukmin terhadap dunia. Jika seorang mukmin benar dalam menyikapi dunia, maka dia akan selamat di dunia. Dan jika seorang mukmin salah dalam menyikapi dunia, maka dia tidak selamat di dunia. Nah, tentunya yang selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Yang tidak selamat di dunia, tidak selamat di akhirat. Maka di sini akan saya sampaikan sikap yang benar dalam menyikapi dunia, atau sikap yang benar terhadap dunia. Yang pertama, meyakini bahwa dunia itu fana atau sementara dan pasti hancur. Nah, jadi dunia itu fana, artinya tidak kekal abadi dan pasti akan hancur. Di sikap seorang mukmin yang benar, berbeda dengan orang kafir. Mereka menganggap bahwasanya dunia itu kekal abadi. Atau bahkan mereka menganggap hidup itu cuma di dunia saja. dunia hancur, ya semuanya hancur. Sudah tidak ada lagi kehidupan setelah dunia. Nah, ini adalah keyakinan yang sesat, keyakinan orang-orang kafir. Yang kedua, meyakini bahwa kehidupan dunia itu adalah ujian penuh dengan permainan. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-64. Wa ma hadhihi al-hayatu dunya illa lahwun wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali senda gurau dan permainan. Wa inna daral akhirata layyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahuinya. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia itu adalah penuh ujian, fitnah yang dihiasi dengan senda gurau dan apa ini? Permainan yang melalaikan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini untuk beribadah, bukan untuk perbuatan yang sia-sia. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu menyangka dan mengira dibiarkan sia-sia begitu saja, tidak diperintah untuk ibadah? Ini pertanyaan yang intinya adalah bahwa manusia itu diciptakan di dunia ini bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Bukan diciptakan untuk semaunya sendiri, tapi diciptakan untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau orang-orang kafir, mereka mengira bahwa seorang yang dilahirkan di dunia ini memang tugasnya ialah untuk menikmati dunia ini sepuasnya, bebas, tak terikat aturan apapun, semuanya boleh, semuanya halal, tidak terikat dengan apa ini, aturan-aturan agama. Ayah sabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira dibiarkan sia-sia seperti itu? Tidak, ya. Nah, yang keempat, meyakini bahwa waktu hidup di dunia itu terbatas, sehingga harus memanfaatkannya semaksimal mungkin. Jadi tidak ada istilah masih banyak waktu. Tapi keyakinan kita, waktu kita sangat terbatas. Jadi kita hidup di dunia ini memiliki waktu, memiliki ajal. Nah, semakin lama kita hidup di dunia ini, semakin mendekati ajal, bukan semakin menjauhi ajal. Sehingga waktu kita sangat terbatas, dan kita harus memanfaatkan waktu itu semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Dalam hadis ini digambarkan bahwa seorang mukmin itu hendaknya seperti gharib, orang asing yang ada di perantauan yang bersiap-siap untuk pulang. Kun fi dunya ka'annaka gharib. Orang kalau di perantauan itu, waktu di perantauan itu tergantung apa yang visa. Nah, umur visanya berapa hari, begitu ya. Nah, terbatas. Kalau visanya mau habis, harus segera apa ini? Harus segera kembali ke kampung halamannya. Demikian pula seorang mukmin, dia itu kalau sudah menjumpai tanda-tanda ajalnya telah dekat, saat ini dia harus bersiap-siap untuk apa ini? Pulang ke kampung halamannya yang abadi, yakni apa ini? Negeri akhirat, sebagaimana yang telah disebutnya tadi. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan abadi yang sebenarnya, kampung halaman kita yang selama-lamanya di sana. Maka kita harus memanfaatkan waktu yang tersisa ketika di perantauan itu dengan semaksimal mungkin. Apa yang bisa kita lakukan di sana yang terbaik kita lakukan. Apa yang bisa kita bawa sebagai oleh-oleh terbaik langsung kita ambil. Nah, kita prioritaskan yang paling penting dan yang paling bermanfaat. Gak mungkin semuanya dibawa, ya kan? Nah, maka bawalah yang paling bagus untuk pulang ke kampung halaman. Nah, terus apa tanda-tandanya orang itu mendekati ajal? Yang bertanya, apa tanda-tandanya seorang itu mendekati ajal? Jawabannya, di antara tandanya ialah sudah berumur ...60 tahun... kalau sudah merasa umurnya 60 tahun... maka ketahuilah ajalnya sudah dekat. Sudah tidak ada lagi alasan untuk senang-senang, ya. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berfoya-foya, bersenang-senang di dunia. Sudah tinggal menunggu panggilan, ya. Maka saat itu harus menggunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh. Disebutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, beliau bersabda, a'dharallahu ila mri'in, a'dharallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanatan a'darallahu ila mri'in. Allah memberi udur kepada seseorang maksimal ketika ditunda ajalnya sampai 60 tahun. Maksudnya sudah tidak ada lagi udur untuk bersenang-senang bagi seseorang yang usianya sudah mencapai 60 tahun. Di a'darallahu ila mri'in itu adalah memberi udur maksimal. Artinya sudah tidak ada lagi udur setelah itu bagi seseorang yang usianya sudah mencapai apa yang 60 tahun. A'darallahu ila mri'in akhar ajalahu hatta balagha sittina sanatan. Rawahul Bukhari. Kalau masih umur belasan tahun, bilangnya Pak, masih muda Pak, pengen santai-santai. Nah, jadi maklumilah orang kayak gitu, ya. Nah, wajar anak-anak seusia gitu pengen seneng-seneng, ya. Umurnya sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, itu masih ada udur-udur. Ya, tapi kalau sudah 60 tahun, kok masih seperti anak-anak muda yang senang-senang, ya, enggak siap-siap untuk menghadapi kematian, seolah-olah dunia itu abadi, seolah-olah dia itu hidup terus, enggak mati-mati. Nah, ini sedang keadaan udur. Nah. Kalau ada yang mengatakan, bukankah kematian itu gak mesti 60 tahun ke atas? Jawabannya, rata-rata umatnya Nabi Muhammad SAW itu umurnya adalah sekitar 60-an tahun, ya. Tidak lebih dari itu. Kalau ada yang lebih dari itu, ini bukan umum, tapi beberapa orang saja, jarang. Ada tapi jarang. Ya. Baik. Kalau ada yang berkata, bukankah kita harus waspada, enggak harus nunggu 60 tahun. Iya. Kewaspadaan itu ikhwana bidina azakumullah tidak harus 60 tahun. Itu terkait dengan usia. Terkait dengan masalah tanda, ada yang berpendapat ialah munculnya asyaib uban. Uban itu muncul rata-rata umur 60 tahun. Tapi kalau sebelum 60 tahun sudah beruban, nah, ya waspada. Waspada. Ya. Iling lan waspodo. Nah, ya. Nah. Berarti sudah enggak boleh santai-santai. Harus apa nih? Segera siap-siap pulang kampung. Karena kita adalah gharib, seperti orang asing di perantauan. Waktunya terbatas sesuai dengan visa perjalanan yang diberikan kepada. Tidak bisa lama di situ. Harus segera pulang. Sehingga memanfaatkan yang terbaik untuk pulang kampung. Atau abir sabil. Kita kalau di dunia itu menjadi seperti musafir yang sedang apa ini berada di jalan menuju ke pulang. Nah, di musafir yang sedang menuju ke tujuan pulang. Nah, dia pasti akan cari tiket yang tercepat untuk pulang, ya kan? Nah, kalau ada uang bisa naik pesawat, mengapa harus naik kapal? Gitu. Rasanya kan gitu. Karena musafir itu kalau sudah tujuan pulang, dia terus berusaha segera sampai. Tidak berlama-lama di jalan. Nah, ternyata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika mendapatkan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabil." Itu langsung paham. Langsung bisa menyimpulkan dengan kesimpulan yang luar biasa. Maksudnya Rasulullah itu, kamu sudah jangan santai-santai di dunia. Segera beramal, ya. Sudah waktunya pulang kampung. Ya, maka Ibnu Umar pun menjelaskan nasihat Rasulullah itu dengan pernyataannya, "Idza amsaita fala tantadir shobah." Kalau engkau berada di sore hari, maka jangan menunda amalmu untuk pagi besok. Waida asfakta fala tantadiril masa. Kalau berada di pagi hari, jangan menunda amalan untuk sore nanti. Wahud min sihatika lisaqamik. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sehat, waktu sakitmu. Ya. Jadi gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautik. Dan gunakan kesempatan hidupmu sebelum datang apa ini? Kematian. Nah, langsung disimpulkan ya. Ibnu Umar paham, oh berarti saya harus segera beramal. Kenapa? Karena sebentar lagi harus pulang ke akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sikap salah. Lain kalau orang itu salah dalam bersikap, merasa dunia itu masih lama, hidupnya masih panjang. Dia pun apa ini? Nyantai saja. Bermalas malasan. Sore hari gak langsung beramal. Ah besok aja lah. Malas. Nyantai ya. Nah, pagi malas. Nanti sore aja lah. Pokoknya selalu menunda-nunda. Nah, dia merasa seolah-olah waktu yang Allah berikan kepadanya masih apa ini? Longgar, masih jauh. Ini sikap yang salah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwan abidina a'azzakumullah, yang kelima, sikap terhadap dunia. Semakin dekat dengan ajal, hendaknya semakin memperbanyak taubat, istighfar, dan membaca tasbih. Umurnya sudah 60 ke atas atau sudah masuk 60 ya, atau sudah beruban. Nah, udah. Ya memang taubat, istighfar, membaca tasbih itu sejak usia balig ya. Tetapi kalau sudah ada tanda-tanda ajal telah dekat, entah itu beruban atau umurnya sudah 60-an, maka harus lebih sering lagi bertaubat, beristighfar, dan membaca tasbih, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dicontohkan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan orang ini waspada. Nah, iling dan waspada juga. Nah, waspada. Siaga satu. Ya. Jangan-jangan kematian datang secara mendadak. Dia sudah mengucapkan taubat, istighfar, dan tasbih. Ya. Baik, perbanyak. Baik. Suatu ketika, Yohana bin Auzakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang saat itu menjabat sebagai khalifah, ingin mempertemukan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang masih muda dengan para penasehat Umar dari kalangan apa ini, sesepuh-sesepuh sahabat. Veteran perang Badar. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu khalifah yang kedua menggantikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Khulafaur Rasyidin yang kedua. Ketika menjabat sebagai khalifah, Umar itu menunjuk penasihat-penasihat khalifah dari kalangan apa ini, sesepuh-sesepuh sahabat alumni perang Badar. Ini sahabat yang senior, sahabat yang mulia, ya, yang utama. Bukan asal penasehat. Nah, ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu taala ini mengagumi sosok sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ahlul bait. Naam. Yang mana Ibnu Abbas ini dikenal dengan kecerdasannya dan kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Ibnu Abbas pun diperkenankan untuk masuk di majlisnya para senior, ya. Nah, Umar ingin menunjukkan kepada para senior tadi kemampuan Ibnu Abbas khususnya dalam tafsir Al-Qur'an. Maka Umar pun bertanya kepada para senior, penasihat-penasihatnya, apa kesimpulan kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, sampai seterusnya itu, ya, fasabbih hamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah, ya, sampai ayat, maka bacalah tasbih dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Maka para senior-senior tadi itu mengatakan, kesimpulan kami ialah kalau kita diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperbanyak tasbih dan istighfar. Ya, baca alhamdulillah, baca tasbih dan istighfar. Nah, apa sudah cukup seperti itu? Ya, cukup. Nah, Umar menginginkan yang lain, ya. Maka Ibnu Abbas dipersilakan. Ibnu Abbas, apa kesimpulanmu tentang ayat ini? Maka Ibnu Abbas pun berkata, ayat ini adalah isyarat bahwa ajalnya Rasulullah SAW saat itu telah dekat. Dengan diberi kemenangan dan penaklukan kota Mekah, Rasulullah berarti ajalnya sudah dekat, sehingga diperintahkan untuk memperbanyak membaca istighfar dan tasbih. Nah, maka Umar pun puas dan menyampaikan kepada para syekh tadi, inilah yang aku inginkan, ya, apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas seperti yang aku simpulkan. Hanya para senior itu mengakui, ya. Nah, kecerdasan sertifikat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Yang kita ambil faedahnya ialah ketika seorang itu telah mendekati ajal, disyariatkan memperbanyak apa? Bacaan taubat dan istighfar dan tasbih. Nah, itulah sebabnya setelah ayat itu turun, maka Rasulullah SAW ketika rukuk dan sujud dalam sholatnya, beliau membaca doa apa ini? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Atau subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya, sampai meninggal. Beliau dalam rukuk dan sujudnya memperbanyak bacaan itu. Begitulah kita seharusnya. Kalau kita sudah merasa ada tanda-tanda peringatan dari Allah, kalau ajal kita itu sudah dekat, dekatnya itu berapa tahun, berapa bulan, enggak tahu, ya kan? Yang penting ada peringatan-peringatan tadi itu. Entah umurnya sudah 60 tahun atau sudah beruban, nah, walaupun belum 60 tahun, maka hendaknya memperbanyak apa ini? Taubat, istighfar, dan bacaan tasbih. Itu adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan orang tadi siaga dan waspada. Walhamdulillah, kalau saat dia membaca kalimat taubat, istighfar, dan tasbih, kemudian Allah mencabut nyawanya, husnul khotimah. Kenapa? Dia dicabut dalam kondisi apa ini? Sedang beramal soleh. Nah, kalau kondisi dia dicabut karaokean, lagi dangdutan, ya, lagi judi mabuk, nah, gimana? Nah, ya kan? Orang itu berarti lalai. Nah, lalai. Kematian itu enggak pamitan dulu, ya. Ya. Siapa kita kok sampai kematian harus pamit sama kita, ya? Nah, kita ini bukan siapa-siapa, ya. Mati ya mati, siapa yang bisa nolak? Nah, kalau matinya itu mendadak, bagaimana? Nah, kalau enggak waspada lagi. Dan perlu diketahui, semakin dekat dengan akhir zaman, kematian fuj'ah, kematian yang mendadak itu sering terjadi, bukan jarang terjadi, akan sering terjadi. Tadi sore itu sama-sama kita, ya, lagi minum teh, sama-sama sehat walafiat, seger waras, malah dia itu saat itu, ya, gak ada tanda-tanda sakit sekalipun, juga gak punya penyakit apapun, tuh kok malamnya langsung mati. Jawabannya gimana? Ya, sudah waktunya mati, gimana ke lagi? Orang mati itu enggak kemudian menghampiri yang sakit saja, yang sehat pun akan apa ini? Dijemput oleh kematian kalau sudah waktunya. Nah, bah, kalau belum waktunya mati, walaupun dia sakit juga enggak mati-mati. Nah, walaupun sakitnya bertahun-tahun juga enggak mati-mati, belum waktunya dijemput. Nah, ingat ya, semakin mendekati hari kiamat, mautul fuj'ah, kematian yang mendadak itu sering terjadi. Maka sikap kita terhadap dunia tadi itu, ya. Nah, ketika kita merasa ajal kita sudah dekat dengan tanda-tanda yang disebutnya tadi, nah, maka perbanyaklah taubat, istighfar, dan bacaan tasbih. Nah, begitu. Kemudian yang keberapa? Yang keenam. Barakallahu fikum. semakin memperbanyak amal soleh ketika bertambah usia. Jadi kita ini setiap tahun umurnya apa ini? Tambah. Maka amal solehnya juga apa ini? Harus ditambah. Targetnya itu harus apa ini? Dinaikkan levelnya. Kalau pengusaha gitu ya. Tahun ini target kita labanya harus 30%. Kalau tahun kemarin kita target labanya 20%, tahun ini apa? 30%. Tahun depan 40%. Pokoknya terus target itu harus apa? Ditambah. Manusia juga begitu sikapnya ketika di dunia. Semakin bertambah umur, target amal solehnya juga apa ini? Harus di tingkatkan levelnya, harus ditingkatkan, tidak kemudian diturunkan. Kenapa? Ya tadi itu jawabannya, karena kesempatan hidup kita di dunia itu semakin berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Khawatir kita tidak bisa melakukan amal soleh lagi ketika usia kita semakin bertambah. Itulah sebabnya Ibnu Umar menasihatkan tadi itu, wahud min sihatika lisaqomik wa min hayatika limautik. Gunakan waktu sehatmu untuk memperbanyak amal soleh sebelum kamu sakit, dan gunakan kesempatan hidupmu untuk memperbanyak amal soleh sebelum engkau mati. Baik, sebagian ulama ada yang menukil, ini disampaikan juga oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, menukil ucapan para ulama, anna ahlal Madinah kanu idza balagha ahaduhum arba'ina sanatan tafarraga lil ibadah. Penduduk Madinah mereka itu kalau sudah mencapai umur 40 tahun mereka langsung fokus untuk ibadah. Umurnya sudah setengah baya ya. Nah, waqilah wal bulugh, ada yang berpendapat ketika sudah balig. Ibadah semakin bertambah umur, semakin tambah apa ini? Fokus ibadah. Itu sikap terhadap dunia. Nah, kalau semacam ini, masya Allah, orang itu akan apa ini? Dimungkinkan mendapatkan husnul khotimah. Tidak malah apa ini? Fokus bermain, fokus foya-foya, fokus senang-senang, ya. Nah, katanya hidup ini cuma sekali, ya. Ya kita manfaatkan untuk puasnya, bersenang-senang ya. Tambah tua, tambah harus senang dan bahagia. Enggak fokus ibadah. Ini orang lalai. Dan kalau lalai, Allah cabut nyawanya. Dalam kondisi lalai, maka matinya su'ul khatimah. Waliyadu billah. Jangan sampai terjadi pada kita. Yang ketujuh, Ada enam perkara yang bisa membuat dunia ini terasa nyaman dan bahagia. Jadi ada enam perkara yang bisa menyebabkan dunia itu nyaman dan bahagia bagi seseorang ya. Nah, yang pertama ialah ad-dinu al-muttaba. Kualitas hidup akan menjadi lebih baik jika masyarakat mengikuti ajaran-ajaran agama. Ad-dinu al-muttaba. Jadi kalau kondisi masyarakat mereka mentaati ajaran-ajaran agama Islam, maka hidup ini akan terasa baik, bahagia, baik, nyaman, ya. waktunya sholat, ya, yang laki-laki ke masjid, yang perempuan di rumah, ya, sholat semua, toko-toko ditutup sementara waktu sholat, ya, waktunya zakat, zakat semua yang memang berhak atau berkewajiban zakat, ya, jadi kas baitul mal penuh, fuqara pun senang, ya, nah, lagi ya. Waktunya haji, haji semua yang mampu ke sana. Ya. Nah, waktunya puasa, puasa semua bagi yang sudah balik dan tidak ada udzur. Nah, tempat-tempat kemaksiatan semuanya ditutup. Ya. Pada taklim semua, belajar semua, ya. Nah. Wah, tentang bahagia. Barokah dunianya, ya. Ad-dino al-muttaba. Yang kedua, sultanun qahir. Sultanun qahir. Pemerintah muslim yang tegas dalam menerapkan syariat. Sultanun qahir. Kalau yang memimpin negeri kita itu ialah muslim taat tegas dalam menerapkan hukum-hukum syariat, maka sentosa dan bahagialah kehidupan dunia di negeri itu. Tidak ada yang berani melakukan pelanggaran-pelanggaran kecuali langsung tidak tegas sesuai dengan aturan syariat. Nah, yang mau bunuh mikir-mikir 1001 kali. Kenapa? Kalau terbukti membunuh dan tidak dapat maaf dari keluarga si korban, bengkal lehernya, ya. Nah, sos. Yang takut menunggu. Yang punya pikiran mencuri, takut mencuri. Kenapa ini? Tangannya dipotong. Nah, enggak punya tangan gimana? Pikiran-pikiran ingin berzina, enggak jadi. Kenapa? Ya sudah menikah, berzina, rajam sampai mati. Sudah mati, enggak bisa zina lagi. Nah, mau zina, kenikmatan sesaat, atau harus mati? Nah, enggak ini, enggak itu. Nah, walaupun belum menikah, cabuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Nah, kapan ya kenikmatan sesaat dicabuk 100 kali? Nah, sakitnya. Nah, persaat-saat lamanya. Dan lain-lain, dan lain-lain. Itu kalau pemimpinnya muslim dan tegas dalam menerapkan syariat, itu bisa mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kehidupan dunia di negeri itu aman, sentosa dan bahagia. Nah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemimpin negeri ini seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, adlun syamil. Adlun syamil. Keadilan yang merata. Keadilan yang merata. Jadi kalau di negeri itu diliputi oleh keadilan, bukan kedzaliman, maka akan terasa bahagia, ya. Hak-hak rakyat diberikan sesuai dengan apa ini? Haknya. Adil. Sehingga tidak ada istilah tidak puas. Tidak ada istilah protes. Keadilan yang merata. Hidup terasa apa ini? Nyaman dan bahagia. Enggak takut dicurangi, enggak takut didolimi. Kenapa ini? Keadilan merata. Yang keempat, amnun amun. Keamanan di semua tempat. Jadi kalau rakyat merasakan keamanan, mau pergi kemana pun aman, mau keluar kapan pun aman, tidak ada peperangan di situ, tidak ada kekacauan di situ, aman. Rumahnya aman, anaknya aman, saudaranya aman, aman semua. Nah, itu menyebabkan hidup terasa baik, nyaman dan bahagia. Yang kelima, hisbun daran. Hisbun daran. Hisbun daran. Kemakmuran merata untuk semua rakyatnya. Nah, rezeki berlimpah, makmur, ya. Nah, rakyat sejahtera, nah, hidup terasa nyaman, ya. Nah, yang paling miskin saja itu mobilnya dua. Bagaimana yang paling kaya? Nah, gitu ya. Yang paling miskin saja istrinya dua, apalagi yang paling kaya. Nah, ya. Yang paling miskin saja rumahnya tingkat dua, bagaimana ya? Yang paling kaya. Yang paling miskin saja sawahnya satu hektar, bagaimana yang paling kaya? Terasa apa ini? Nyaman. Ya. Namanya hisbun daran, kemakmuran yang merata. Dan yang keenam, amalun fasih. Amalun fasih. Ini cita-cita fasih yang terbentang. Dia jawaban. Situ masa depan yang cerah. Mau belajar dengan pendidikan setinggi mungkin, disediakan ada, ya. Mulai dari sejak lahir sampai kakek nenek, fasilitas pendidikan ada. Nah, mau bekerja gampang, mau mulai pekerjaan dengan gaji yang rendah sampai gaji yang tinggi, ada. Nih, enam perkara yang menyebabkan dunia terasa baik, nyaman dan bahagia, ya. Amah ripah lauk jinawi. Baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Tahukah kita semua dari enam perkara tadi itu bahwa semuanya kembali pada poin pertama. Ad-dinu al-muttaba, agama yang diikuti. Sehingga ditaruh di poin pertama. Kalau yang pertama itu sudah terlaksana, maka yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam semuanya akan ikut. Nah, maka seruan kita ialah, mari kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama mempelajari dan mengamalkan agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Islam yang murni. Mari kita jadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. dalam segala aspek kehidupan. Maka kebahagiaan dunia itu akan terasa. Pemimpinnya secara otomatis Muslim yang taat, yang tegas dalam menjalankan syariat. Kenapa? Lo semua anak bangsa mereka paham agama dengan baik. Gak mungkinlah kemudian pemimpinnya yang paling jelek, yang enggak kan? Nah, semua rakyatnya paham agama dengan baik, maka secara otomatis mereka akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala alasan pemimpin yang terbaik. Lalu dulu pada zaman para sahabat Khulafaur Rasyidin, itu rata-rata sahabat, rata-rata tabiin, ya, agamanya bagus. Ya. Siapa yang jadi khalifah? Nah, ya terbaik. Abu Bakar Siddiq, manusia terbaik setelah nabinya Muhammad SAW. Umar bin Khattab gak sekedar pintar perang, agamanya juga terbaik. Utsman, Ali dan lain-lain. Seperti itu. Tapi kalau rakyatnya jauh dari agama Allah, tidak mau kembali ke jalan Allah, maka Allah akan membalas rakyatnya itu, ya, dengan diberi pemimpin yang jauh dari agama yang zalim. Atau bisa kita simpulkan, wujud pemimpin suatu negara itu merupakan anugerah dari Allah atau merupakan adab dari Allah. Kalau diberi pemimpin yang bagus agamanya, taat agamanya, tegas dalam menerapkan syariat Islam, itu ialah balasan dari Allah, anugerah, karena rakyat kembali kepada agama Allah dan mengamalkan agama Allah. Tapi kalau pemimpinnya jauh dari agama Allah, mendolimi Islam dan kaum muslimin, bahkan melestarikan kekesirikan, kekafiran, kebid'ahan, kemaksiatan, itu adab dari Allah untuk rakyat di negeri itu. Kenapa? Mereka banyak yang jauh dari Islam. Begitu. Termasuk masalah kemakmuran-kemakmuran tadi itu. Itu gak semata-mata hitungan ahli ekonomi, hitungan matematika, ya. Kalau kita itu industrinya maju, maka penghasilannya akan banyak. Industri kita sudah sangat maju, tapi utang semakin menumpuk. Sistemnya, Mas, sistemnya pakai riba. Riba itu kelihatan banyak tapi tidak barokah. Nah, kalau enggak barokah, petaka, gitu aja. Nah, jadi hitungannya seperti itu. Baik, kita gak pakai nyuntukan gimana, ya. Kita semuanya introspeksi diri. Gak usah jauh-jauh, mikir negara. Mikir rumah tangga saja. Negara kita di dalam rumah. Negara masing-masing. Nah, kepalanya ialah bapak. Nah, ibu negaranya ialah ibu. Rakyatnya ialah anak-anak. Nah, penasihatnya ialah kakek nenek. Ya, nah. Kalau pengen gemari palo jinawe, ya itu. Keluarganya semuanya kembali kepada ajaran Islam, mengamalkan ajaran Islam, maka akan diberi bahwa. Nah, begitu. Jangan mikir cuma kemakmuran, kemakmuran, kemakmuran, sejahtera, sejahtera, sejahtera, tapi gak pernah ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak pernah belajar agama. Nah, majelis-majelis taklim sepi, konser-konser rame. Nah, kasino-kasino judi rame. Nah, karaoke-karaoke rame. Nah, nah, kalau seperti itu, maka kata sejahtera, makmur, dan lain-lain jauh. Kalau ada yang mengatakan, negara barat, kafir-kafir, kaya-kaya, makmur-makmur, itu kemakmuran semu. Mereka akan semakin kafir, semakin membanggakan kekafirannya, semakin membanggakan sistemnya, dan matinya sul khotimah waliyadu billah, adabnya paling besar di akhirat nanti waliyadu billah. Jadi harus paham yang dimaksud ialah kemakmuran yang hakiki, yang sejati, kebahagiaan yang hakiki, yang sejati, bukan yang semu. Barakallahu, bahagia dunia, bahagia juga apa ini di akhirat. Nah, barakallahu. Itu kalau kita melihat kebahagiaan dunia yang secara umum. Adapun kebahagiaan dunia secara khusus untuk individu, kalau seorang ingin supaya keadaan dunianya bagus, nah ini yang ke-8 ya, poin yang ke-8. Ada 3 perkara yang menjadi sebab keadaan manusia baik dunianya. Yang pertama, hawa nafsu yang taat dengan aturan agamanya. Nafsun muti'ah, jiwa yang taat ya. Seorang itu kalau pengen keadaan dunianya baik, bagus, ya hawa nafsunya itu disuruh untuk taat sama agama ya. Bukan kita yang taat sama hawa nafsu ya. Nah, dikekang, batasi gaknya ya. Yang kedua, ulfah jami'ah. Ulfatun jami'ah, adanya kelemah lembutan secara universal. Jadi orangnya lembut, lingkungannya juga lemah lembut ya. Nah, tidak saling mendolimi, tidak saling menyakiti. Jadi orang itu akan merasa bahagia dirinya kalau dia apa ini, punya sifat lemah lembut terhadap sesama. Ulfah jami'ah. Yang ketiga, maddah kafiyah, punya kekuatan materi yang cukup, bikin orang bahagia ya. Taat, lemah lembut, punya apa ini, kecukupan materi, sudah wis bahagia dia. Nah, bahagia apa enggak? Nah, iya. Ketaatan membuat hati orang itu apa ini? Tenang jiwanya. Kelemah lembutan semakin membuat apa ini? Tenang hatinya. Nah, so, dia lemah lembut sama orang lain, balasannya orang lain akan bersikap lemah lembut sama dia ya. Ditambah lagi materi yang mencukupinya. Nah, ya. Pengen ini ada, pengen itu ada, pengen ini dan itu bisa. Ya. Nah, dunia ini bagaikan apa ini? Surganya. Nah, enggak usah dunia lah, tadi kan dunia kan umum ya. Rumahnya bagaikan apa ini? Surganya. Kan urusan pribadi ya. Nah, ini semuanya kembalinya ke yang pertama. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau taat hatinya akan lemah lembut dan rezekinya akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sikap seorang mukmin terhadap dunia. Kalau ini semuanya dilaksanakan dengan baik, maka kita akan bahagia dunia dan tentunya bahagia di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang pertama. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada maghrib ya, pertemuan yang kedua. Insyaallah ta'ala. Yasarallahu murana. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.